إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة أعزكم الله kepada kaum muslimin dan muslimat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT kepada seluruh pendengar Radio Roja Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu poin yang ke-46 tentang al-wa'd wal wa'id. Poin yang ke-46 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-wa'du wal-wa'id yang dikatakan dengan al-wa'du yaitu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung janji Allah kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan surga. Jadi al-wa'du yaitu janji itu biasa digunakan untuk memberikan kabar kebaikan dan ganjaran yang merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang bertakwa, dengan pahala, dengan ganjaran yang baik, dan nikmat yang abadi. Dan janji Allah itu pasti akan dibuktikan dan pasti akan dipenuhi. Karena Allah SWT la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janjinya. Kemudian yang dimaksud dengan al-wa'id, al-wa'id yaitu ancaman, nas-nas yang terdapat ancaman bagi orang yang berbuat maksiat dengan azab dan siksaan yang pedih. Jadi wa'id itu biasa digunakan untuk memberikan kabar kejelekan dengan ancaman dan siksaan yang ini timbul dari adilnya Allah SWT dan juga murkanya Allah SWT. Dan telah banyak dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih mengancam orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat dengan azab yang pedih. Begitu juga ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa besar, itu diancam. Ada ancaman yang di dunia dengan hukuman dan ancaman juga di akhirat. Ini yang disebut dengan al-wa'id. Dan al-wa'id nanti kita akan bicarakan, bisa aja tentang al-wa'id ancaman ini tidak terlaksana dengan sebab orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapatkan cobaan atau ujian yang dengan itu dihapuskan dosa-dosanya. Sebab ahlu sunnah tidak memastikan azab bagi seorang yang diancam dengan siksaan. Karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, dengan sebab taubatnya, dengan sebab musibah, atau sakit, atau yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu dari al-wa'du wal-wa'id. Tentang keyakinan ahlu sunnah mengenai al-wa'du dan al-wa'id. Sebagai berikut. Yang pertama, ahlu sunnah mengimani nas-nas al-wa'du, janji baik surga, dan al-wa'id, ancaman tentang siksaan neraka. Mereka menetapkan dan mengimaninya sebagaimana apa yang ada dalam nas-nas tersebut dan tidak mentakwilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik apabila dia mati dalam kesyirikan dan dia tidak bertaubat. Dan Allah mengampuni selain dari itu bagi siapa yang ia kehendaki. Seperti orang-orang yang berbuat dosa selain dari syirik, nanti di hari kiamat bisa saja Allah ampuni, bisa juga Allah siksa. Tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka ia akan dihukum dengan apa yang dilakukan dan diperlakukan sebagaimana bermualah dengan orang-orang kafir. Saya ulangi, Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka ia akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan ia diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tentang akhir kehidupan seseorang, tidak ada yang tahu. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir kehidupan seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-janna fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-janna." Sesungguhnya seorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Dan seorang mengamalkan amalan ahli neraka menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal dia termasuk ahli surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis ini sama seperti yang disebutkan dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, "Haddatsana Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqul masduq qala inna ahlakum ijma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 40 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id wallahi alladhi la ilaha ghayruh inna halakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa zira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna halakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa zira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha." Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia mengatakan, Rasulullah SAW menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah yaitu bersatunya sperma dengan ovum. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Itu 40 hari, seperti itu juga 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu juga. Kemudian malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. Sesungguhnya, salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga jarak antara dirinya dengan sorga hanya tinggal 1 hasta. Tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun memasukinya. Alhamdulillah. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta. Tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun memasukinya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad Al-Ajurri dalam syariah dan yang lainnya. Di dalam hadis ini ada orang-orang yang dia beramal dengan amal ahli sorga, dengan apa yang tampak pada manusia, tetapi dia kemudian melakukan amal-amal ahli neraka yang dengan itu dia masuk neraka. Dan ada juga orang-orang yang beramal dengan amal ahli neraka, kemudian setelah itu dia beramal dengan amal ahli sorga, yang dengan itu dia masuk sorga. Jadi ada orang-orang yang dia beramal dengan amal ahli sorga, dengan apa yang tampak dari manusia, amalnya amal ahli sorga, tetapi karena dia riya, atau dengan tujuan-tujuan yang lainnya, dia dalam beramal, atau bid'ah, atau yang lainnya, yang kemudian dia masuk neraka. Atau juga orang yang beramal dengan amal ahli sorga, kemudian setelah itu dia menyimpang dan dia melakukan amal-amal ahli neraka, yang kemudian dia wafat dalam keadaan melakukan amal-amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka. Ada juga orang-orang yang dia beramal dengan amal ahli neraka, seumur hidupnya dia kafir, tapi menjelang akhir hayatnya, dia beramal dengan amal ahli sorga, yang dengan itu dia masuk sorga. Ada juga orang-orang yang dia beramal dengan amal ahli neraka. Jadi tadi ada orang yang kafir, kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam. Ada juga orang yang beramal dengan amal ahli neraka, kemudian dia taubat. Di akhir hayatnya dengan taubatan nasuha, dan keadaannya lebih baik daripada sebelumnya, yang dengan itu dia masuk sorga. Maka dalam masalah amalan, kita ditentukan di akhirnya. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir kehidupan seorang hamba. Tidak ada yang tahu. Kata dia orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, kita enggak tahu tentang akhir kehidupannya. Sebab Nabi bersabda, innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu ditentukan berdasarkan akhirnya. Ya, amal itu ditentukan dengan akhirnya. Apakah akhir kehidupan dia baik atau jelek? Ini kita tidak tahu. Yang ini akan menimbulkan bagi seorang hamba al-khauf ar-raja. Al-khauf yaitu dia takut kepada Allah SWT. Takut kepada akhir kehidupan yang jelek. Dia takut kepada siksa Allah. Kemudian raja mengharap kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan karunianya, mengharapkan agar dia diberikan husnul khatimah, mengharapkan surganya. Al-khawf wal-raja. Jadi Al-Sunnah tidak memastikan seseorang itu, atau Al-Sunnah tidak mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Ini yang harus kita ingat seumur hidup kita. Jadi kita enggak bisa menentukan seorang itu ahli surga atau ahli neraka. Meskipun dia beramal taat sekarang ini, enggak bisa menentukan bahwa dia ahli surga. Enggak ada yang tahu. Atau dia beramal dengan amalan neraka, kita juga tidak tahu. Tetapi yang ketiga, kita lihat yang ketiga, di poin yang ketiga, ahli sunnah tidak memastikan seorang pun bahwa mereka sebagai ahli surga atau ahli neraka kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Mereka meyakini bahwasanya orang yang mati dalam keadaan Islam, dia beriman, dia beramal soleh, dan dia bertakwa, akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang melakukan amal-amal soleh, orang yang bertakwa, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah Al-Baqarah ayat 25. Juga Rasulullah SAW bersabda, man mata la yushriku billahi syai'an daqal jannah, wa man mata yushriku billahi syai'an daqal an-nara. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dan Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Jadi ini ayat-ayat yang seperti ini dan juga hadis yang seperti ini banyak. Artinya tidak memastikan seorang bahwa mereka sebagai ahli surga, dan juga tidak memastikan seorang neraka kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan istiqamah dengan imannya dan melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba, maka dia diberikan kabar gembira dengan surga. Begitu juga orang-orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk surga. Adapun orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Ini ancaman. Yang pertama, sebagai bushra, kabar gembira, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, masuk surga. Ini kabar gembira. Yang kedua ancaman, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Ini yang ketiga dari prinsip ahlu sunnah tentang al-wa'du wal-wa'id. Kemudian yang keempat, ahlu sunnah mempersaksikan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga, sebagaimana disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya yang dijamin masuk surga, seperti istri-istri Rasulullah, Ukasyah bin Mihsan, Abdul bin Salam, dan yang lainnya. Jadi ada yang disebutkan dalam hadis Nabi seperti 10 orang yang dijamin masuk surga yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Dan yang lainnya kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga tempatnya, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga, mereka masih hidup, Nabi sudah memastikan mereka masuk surga, yang tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih hidup, Nabi sudah jelaskan kabar gembira bahwa mereka pasti masuk surga. Di antaranya juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin dengan surga. Kemudian juga keluarganya Yasir. Yasir, Ammar dan juga Sumayyah dijamin dengan surga. Bilal bin Rabah, Ja'bar bin Abi Talib, Ukasyah bin Mihsan, Abdullah bin Salam, kemudian Amr bin Thabit, Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawaha, kemudian Fatimah binti Rasul SAW, dan yang lainnya. Dari sisi Nabi jelas di surga. Yang ditentukan bahwa mereka masuk surga, ya kita menetapkan bahwa mereka masuk surga. Yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi mereka di surga, kita tetapkan mereka di surga. Ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi bahwa mereka masuk neraka, kita tetapkan bahwa mereka masuk neraka. Jadi Al-Sunnah meyakini, kalau ini tentang ahli surga, Al-Sunnah meyakini bahwa orang-orang kafir, musyrikin, dan munafikin adalah ahli neraka. Jadi orang-orang kafir yang mereka mati dalam kekafiran tempatnya neraka. Musyrikin, munafikin, tempatnya neraka. Karena Allah SWT berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk neraka, jahannam. Mereka kekal dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 39, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adapun orang-orang kafir, dan merusakkan ayat-ayat kami, mereka itu menghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Orang-orang munafik tempatnya di neraka. Jadi Al-Sunnah meyakini bahwa orang kafir, musyrikin, munafikin, neraka. Al-Kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka tempatnya neraka. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah semua agama sama, tidak. Satu aja agama yang diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT selama-lamanya. Wa may yabtaghi ghayra al-islam din fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Al-Qur'an telah menetapkan demikian, hadis Nabi juga menetapkan demikian, bahwa orang kafir, musyrikin, munafikin, mereka adalah tempatnya di neraka dan kekal neraka selama-lamanya. Yang kelima, Al-Sunnah menetapkan orang-orang yang dipastikan masuk neraka dengan dasar-dasar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Seperti Abu Lahab, Abdul Uzza, bin Abdul Muttalib, dan istrinya Ummu Jamin Arwa bintu Harb. Dan yang lainnya, yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah turunkan surah Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma azna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Lahab, binasa kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia binasa. Maksudnya binasa Abu Lahab itu, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar, yaitu menyebar fitnah. Dan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi Allah telah menetapkan bahwa Abu Lahab dan istrinya tempat neraka. Jadi yang dipastikan, dijelaskan dalam sunnah bahwa itu masuk neraka, maka kita menetapkan demikian. Kemudian yang keenam, Al-Sunnah meyakini bahwa surga tidak dipastikan kepada seorang pun, walaupun amal perbuatannya baik, kecuali Allah memberikan kepadanya keutamaan dan rahmat, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmatnya. Saya ulangi lagi, poin yang keenam, Ahlus Sunnah meyakini bahwa surga tidak dipastikan kepada seorang pun, walaupun amal perbuatannya baik, kecuali Allah memberikan kepadanya keutamaan dan rahmat, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke surga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakin Allah yuzakki man yasha." Wallahu sami'un alim. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, saya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga bersabda, lan yudkhila ahadan minkum, lan yudkhila ahadan minkum amaluhu jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah minhu bifadlin wa rahmatin. Nabi, lan yudkhila ahadan minkum amaluhu jannah. Tidaklah seorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah. Dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, wala ana, tidak juga aku, illa ayyataghammadani Allah minhu bifadlin wa rahmatin, kecuali kalau Allah meliputi aku dengan karunia serta rahmatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi selesai menyebutkan bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, tapi masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, tetapi masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Kemudian, kalau ada yang berkata bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa seorang masuk surga dengan amalnya, seperti ayat tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun dalam surah Az-Zukhruf, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan, dan yang lainnya. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa tentang ba yang terdapat bima kuntum ta'malun dengan hadis lan yudkhila ada minkum amaluhul jannah, itu ba yang dimaksud di dalam ini, bukan sebagai ba muqabalah atau muawadah sebagai ganti, bukan, tapi ba sababiyah atau sebab yang disebutkan para ulama, atau sebab bahwa amal soleh itu sebab seseorang masuk surga. Tapi dia masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah SWT. Saya ulangi, bahwa seorang beramal, amal itu sebagai sebab dia masuk surga. Sebab. Tapi untuk masuk ke dalam surganya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan amal itu sebagai sebab masuk surga. Karena itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau menjelaskan bahwa hadis-hadis telah menunjukkan bagi orang yang berpegang kepada kebenaran bahwa seorang tidak berhak mendapatkan ganjaran surga dengan taatnya. Artinya semua dengan rahmat Allah. Adapun udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke surga dengan sebab apa yang kalian amalkan. Wa tilkal jannatu allati ursitum bima kuntum ta'malun, dan ayat-ayat yang lain, bahwa ayat-ayat itu menjelaskan bahwa dukhulul jannah bisababil amal, masuknya surga dengan sebab amal. Tapi taufiq, hidayah taufiq untuk bisa mengamalkan itu dengan ikhlas atau dengan ittiba, dan juga bisa diterima dengan rahmat Allah dan karunianya. Kita bisa melakukan amal itu dengan ikhlas, kita bisa melakukan amal itu dengan ittiba, dengan rahmat Allah. Diterimanya amal kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang mengatakan bahwa saya beramal, maka harus masuk surga. Nah ini yang dinafikan. Jadi yang diserahkan dengan ba-nya muqabalah atau mu'awadah. Kalau saya beramal, mesti harus diganti dengan surga atau dibayar dengan surga. Jadi amal itu nggak bisa orang melakukan amal kemudian langsung dibayar dengan surga, sebab dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia dengan amal dia. Umpamanya dia beramal 1000 tahun umpamanya, amal soleh, nggak berbuat maksiat. Jadi amal itu saja untuk membalas nikmat Allah yang Allah berikan belum bisa terbalas. Dari matanya, dari telinganya, dari lisannya, dan segala macam yang Allah berikan. Dari udara, air, makanan. Belum bisa membalas dengan amalnya 1000 tahun itu. Maka dikatakan amal itu merupakan sebab masuk surga. Tapi masuk surganya itu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan taufik dia untuk melakukan amal-amal soleh itu. Allah yang memberikan taufik dia untuk ikhlas. Allah memberikan taufik kepada dia untuk ittiba. Allah juga yang menerima dan tidaknya amal itu. Kalau Allah terima, ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyebutkan di sini, tidak akan seorang pun dari kalian masuk surga, dari amalnya tidak akan masuk surga, kecuali dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketujuh. Ahlussunnah tidak memastikan azab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan, kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran. Karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, taubatnya, musibah-musibah yang dialaminya, dan sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya, dan yang lainnya. Tidak ada sunnah tidak memastikan azab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan. Artinya orang-orang muslim yang berbuat dosa besar, yang dia melakukan dosa besar, ini Ahlus Sunnah tidak memastikan azab bagi mereka, kecuali yang memang mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kekafiran dan dia keluar dari Islam, atau dia mati dalam keadaan kafir, atau dia muslim yang kemudian dia murtad. Tapi kalau dia masih muslim, dia melakukan dosa besar, dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Itu kata Ahlus Sunnah yang sudah kita bahas, dosa besar ini kerjakan seorang muslim tidak mengeluarkan dia dari Islam, kecuali kalau dia menghalalkan dosa itu. Tapi kalau dia karena kebodohan, kelalaian dia perbuat dosa, dia tetap iman itu ada, dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Nah, karena dia berbuat dosa besar yang dia lakukan, Ahlus Sunnah tidak memastikan bahwa dia masuk neraka atau diancam dengan siksaan, artinya pasti kena dengan wa'id itu. Artinya ancaman tetap ancaman. Tapi apakah orang itu pasti kena ancaman di neraka? Wallahu a'lam. Artinya ancaman itu tetap diberikan dan diancamkan kepada mereka. Tapi ancaman itu bisa tidak terlaksana, karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya. Allah mengampuni dengan sebab taubatnya. Allah mengampuni dengan sebab musibah yang dialaminya. Allah akan mengampuni dengan sebab sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya, dan yang lainnya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Juga disebutkan dalam Al-Wajiz fi Aqidat As-Salaf As-Salih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Jadi orang-orang berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Dia tetap memohon ampun agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, tentang masalah ajal. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai ajal kematian. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak ada yang dapat, tidak dapat ditangguhkan dan disegerakan sesaat pun juga. Maka sungguhnya kematian akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Setiap jiwa pasti akan mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'anin nari wa ulkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatul dunya illa mata'ul gurur. Allah SWT berfirman, di dalam surah Ali Imran, setiap jiwa pasti akan mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dialah orang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia, dengan kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Dan Allah tetapkan ajalnya. Allah tetapkan ajalnya. Setiap orang Allah tetapkan ajalnya. Dan semua pasti akan mati. Dan semuanya kematian itu dengan izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Setiap yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kemudian Allah berfirman, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa ditunda lagi. Dan setiap mukmin dan mukminah harus selalu ingat bahwa dia pasti akan mati. Pasti itu akan mati. Dan Nabi menyuruh kita untuk banyak mengingat mati. Aqfiru dzikra hadzimil ladzat. Ingatlah. Perbanyaklah mengingat pemotong kelazatan, yaitu al-maut, kematian. Ya, Nabi menyuruh kita untuk banyak mengingat pemotong kelazatan, yaitu kematian. Dan orang yang banyak mengingat mati adalah orang-orang yang pintar. Ulaikal aqyas, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga, Fadil Fiddin, Azakumullah, kalau sudah disebutkan bahwa ajal itu pasti akan tiba, maka seorang mukmin dan mukminah dia harus bersegera dan berlomba-lomba dalam beramal. Karena ajal itu datangnya dengan tiba-tiba dan pasti. Artinya ajal itu pasti datangnya. Kematian itu pasti. kemudian alam barzah itu pasti, manusia akan dikembalikan kepada Allah itu pasti, kemudian tentang adanya surga dan neraka itu pasti, dan semua manusia akan dihisab itu pasti. Jadi semuanya serba pasti. Karena itu setiap orang mukmin dan mukminah terus berlomba-lomba dalam beramal. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan hadis tentang menjadi orang yang asing, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa udda nafsaka min ahli al-qubur." Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Setelah kamu jadi dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, wa'udda nafsaka min ahli kubur, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati menjadi penghuni kubur. Hadis sahih dari Imam Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Tapi kalimat wa'udda nafsaka min ahli kubur tidak terdapat dalam sahih Bukhari, terdapat dalam riwayat yang lain. Ikhwan fiddin, azakumullah, ini tentang al-wa'du wal-wa'id. Jadi setiap muslim dan muslimah harus meyakini tentang al-wa'du wal-wa'id. Berbeda dengan orang-orang khawarij, berbeda juga dengan orang-orang mu'tazilah. Ahlu sunnah ini al-wasat, pertengahan, dan adil, dan juga sayang kepada kaum mukminin dan kepada manusia. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz yang telah meluangkan waktu dan menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat dari poin ke-46 dari Al-Wa'du wal-Wa'id yang disampaikan secara langsung di kesempatan Kamis pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan faedah kepada kita semua. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada antum untuk bertanya secara langsung kepada beliau di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan kami angkat untuk yang pertama di pagi hari ini dari penelpon di 823-6543. Kami persilakan. Halo. Ya, halo. Baik, terputus Ustaz. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan dari dua penanya dari pesan singkat Ustaz. Ustaz barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada asar yang bermakna al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah, bahwasanya bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan demikian maka ancaman atau al-wa'id dari bid'ah ini lebih besar dari maksiat Ustaz? Dan ada pertanyaan yang berikutnya dari penanya yang lain, bagaimanakah memberikan penjelasan yang terbaik kepada masyarakat terhadap asar ini? Apakah asar ini sahih? Dan banyak masyarakat yang tidak memahami dengan benar asar ini sehingga mereka memberikan celaan terhadap kita atau kepada mereka yang membawakan asar ini. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Tentang masalah ancaman dari perbuatan dosa dan juga perbuatan bid'ah, memang ada asar dari Imam Sufyan ats-Tsauri yang wafat tahun 161 Hijriah. Beliau berkata, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha." Kata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Dan pelaku kemaksiatan masih mungkin untuk bertaubat dari maksiatnya. Sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wa jama'ah. Dan bid'ah ini memang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang bahaya daripada bid'ah. Sebab Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat tempat neraka. Kemudian juga Nabi ingatkan, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru Karena siapa yang berbuat bid'ah, setiap bid'ah sesat. Ada sinan sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Dan juga orang-orang yang berbuat bid'ah, amalnya saya terima. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, yang tidak dicontohin dari kami, tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Artinya yang orang-orang melakukan bid'ah, amal bid'ah itu enggak akan diterima oleh Allah Taala. Dia sudah capek, lelah, tapi enggak diterima. Nah sekarang, tentang masalah bid'ah itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Memang betul. Karena bid'ah ini merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak kehormatan, juga merusak persatuan. Adanya bid'ah ini, adanya bid'ah memperoporandakan kesatuan kaum muslimin. Adanya bid'ah ini juga terjadi perpecahan di mana-mana. Dan juga dengan adanya bid'ah, banyak orang yang kemudian menghalalkan darah kaum muslimin dengan sebab bid'ah. Kita melihat bid'ahnya khawarij, menghalalkan darah orang yang terbaik, itu para sahabat. Mereka menghalalkan darahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Menghalalkan juga darah para sahabat yang lainnya karena perbuatan bid'ahnya. Sebab pernah keyakinan bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Jadi bid'ah ini berbahaya. Karena itu bid'ah itu sulit dia untuk bertaubat. Sedangkan orang berbuat maksiat, dia mudah ketika diingatkan bahwa ini dia minum khamar umpamanya, atau dia berjudi atau yang lain maksiat, ya kemungkinan dia masih mau taubat karena dia tahu bahwa itu salah, bahwa itu tidak benar, bahwa itu dosa besar. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dianggap bid'ahnya itu baik bagi dia, sehingga ketika diingatkan, ditegur, dia tidak mau untuk menerima, bahkan dia mengancam orang-orang yang menegur atau menasihati dengan baik itu. Jadi sulit dia untuk bertaubat. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain yang hasan, kata Nabi, inna Allah hajja bat-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi orang-orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi itu ancaman-ancaman yang disebutkan oleh dalam riwayat dan juga penjelasan para ulama tentang masalah ini. Tapi yang perlu diingat, ikhwan fil din, jazakumullah, meskipun dia berbuat bid'ah, tidak bisa orang kemudian mengatakan bahwa ini ada ancaman ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu ancaman. Enggak kemudian orang mengatakan bahwa orang berbuat bid'ah itu pasti neraka, tidak boleh. Sebenarnya ancaman, bentuknya ancaman. Bisa aja dia kemudian di akhir hayatnya dia bertobat. Cuma kita ingatkan kepada mereka dengan baik tentang ancaman ini kepada mereka. Tapi memastikan mereka bahwa mereka ahli neraka tidak boleh. Kalau mereka tetap sebagai muslim, nanti ada yang sudah keluar dari Islam, ada yang tetap dia sebagai muslim. Nah, kita diperintahkan kalau dia sebagai muslim, ya kita perlakukan sebagai seorang muslim. Tidak boleh kemudian dipastikan dia masuk neraka. Ini kadang-kadang juga terlepas ya di orang-orang yang atau teman-teman atau ahli sunnah yang semangat menjelaskan tentang sunnah dan mewaspadai atau mengingatkan tentang bahaya bid'ah, itu bagus. Cuma jangan sampai memastikan orang itu masuk neraka. Ancaman para ulama juga banyak kepada ahli bid'ah ini. Artinya gak boleh kita sampai duduk dengan mereka dan segala macam, banyak sekali lah riwayat-riwayat. Ada di buku ini juga ada, di Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Nah, terima kasih kelahiran atas jawaban Ustaz, semoga bermanfaat. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon Ustaz dari Umu Istiqomah di Jakarta. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ibu, dikecilkan radionya Ibu, ada feedback. Silakan Bu. Ustaz, saya mau bertanya. Ini ada seorang yang bertanya ke saya, minta tolong disampaikan lagi untuk rejo-rejo. Jadi ada seorang ahwat yang udah berumah tangga melakukan zina dengan seorang ikhwan yang belum berumah tangga. Akhirnya mereka setelah melakukan, akhirnya mereka bertobat dan insaf nggak akan melakukan lagi. Iya. Setelah beberapa bulan kemudian, ikhwan itu ingin menikah karena dia takut untuk melakukan zina kembali. Yang sekarang pertanyaannya, ikhwan ini ingin menikah dengan anak akhwat yang udah berumah tangga tadi, yang zina tadi ya, masih boleh menikah dengan anaknya yang setelah dia melakukan zina dengan ibunya. Gitu aja Ustaz, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa menyimak pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, jawabannya ditunda aja. Nah, nanti insyaallah hari Sabtu kan kita kajian tentang bedah buku Wala Taqrabu Zina. Taib. Dan lebih bermanfaat apabila Ibu bisa menyimak dan mengikuti kajian secara langsung tadi. Insyaallah informasinya kami akan sampaikan di akhir acara. Taib. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon kembali. Kami angkat di 021-823-6543. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, silakan Bapak, dari mana? Assalamualaikum Pak. Halo. Halo. Iya, silakan Pak. Dari Pandang, Cibarusa. Nah, silakan Bapak. Saya mau menanyakan ini Pak, soal masalah sembahyang di masjid yang ada kuburnya itu apa termasuk dosa besar, karena di situ dulu pernah saya dengarkan di radio ada yang termasuk dosa besar dan bahkan ada yang mengatakan tidak sah sembahyangnya, dan cara bagaimana saya untuk menghindari hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz. Ya, tentang masalah sholat menghadap ke kubur, menurut syariat tidak boleh. Majlis sabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kubur. Itu larangan. Nanti Bapak bisa baca di buku syarah akidah ini. Bapak punya buku syarahnya, nanti lihat. Jadi larangan mendirikan masjid di atas kuburan dan juga sholat di masjid yang ada kuburan. Nah, itu nanti Bapak bisa baca, dalilnya lengkap di situ. Dan juga penjelasan para ulama tentang masalah kubur. Iya. Nah, terima kasih untuk Bapak dan Ustadz atas jawabannya. Berikutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Abu Anas di Wonosari, Jogja, yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah penjelasan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi dengan dikaitkan dengan ayat yang lainnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Bagaimanakah menjama dua ayat yang mulia ini? Jazakallah khairan. Iya. Di awal dari pembahasan poin yang ke-46 ini, Al-Wa'du wal-Wa'id, saya bawakan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu di halaman 389 ya, di buku Syarah Aqidah. Allah tidak akan mengampuni, dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa seseorang itu bagi siapa yang kehendaki. Di ayat ini berkaitan, Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik apabila dia mati dalam keadaan syirik. Saya ulangi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik dan mengampuni dosa bagi siapa yang kehendaki. Ini bagi orang yang tidak bertaubat. Sampai dia mati, dia tidak bertaubat. Ayat ini berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan dia tidak bertaubat dari dosa syiriknya, dan tidak bertaubat juga dari dosa yang lainnya. Adapun ayat yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53, ayatnya ada di halaman 394. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang taubat. Kalau yang tadi mati tidak taubat, kalau ini kaitan dengan taubat. Dia taubat itu sebelum dia meninggal dunia. Jelas taubat itu adanya sebelum dia meninggal dunia. Sebelum ruh itu berada di kongkongan, diterima taubat itu. Sebelum matahari terbit dari barat, diterima taubat itu. Jadi ayat surah Az-Zumar 53 berkaitan dengan orang-orang yang bertaubat, maka Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tapi surah An-Nisa 48 berkaitan dengan orang yang tidak taubat, mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Jelas? Baik Ustaz. Nam jazakallahu khairan. Berikutnya kami angkat dari pesan singkat kembali. Ustaz barakallahu fikum. Dulu ibu saya sebelum meninggal sebelumnya sakit selama 2 tahun dan selama itu ibu saya tidak sholat karena tidak bisa berdiri dan kami sangat awam tentang permasalahan fikih sholat yang ternyata bisa dilakukan dengan berbaring dan saya baru tahu kalau ternyata ibu saya menggunakan susuk saat menjelang ajalnya. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan udzur terhadap hal ini dan kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Ya, umumnya orang-orang yang melakukan demikiannya karena kebodohan, karena kejahilan. Nah, karena kejahilan ya ada udzur karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ambil contoh, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada sahabat yang sujud kepada Nabi. Yang jelas sujud ini tidak boleh kepada selain Allah. Dan hak sujud itu hak Allah. Tidak boleh orang sujud kepada selain Allah. Sahabat sujud, dan Nabi tegur, tidak boleh. Kalau seandainya boleh seorang sujud, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami. Tidak boleh. Tapi Nabi tidak mengkafirkan karena kebodohan, kejahilan. Begitu juga tentang orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka minta kepada Nabi waktu perang Hunain, membuatkan zatu anwat, yaitu untuk menaruh pedang supaya pedang itu sakti. Nah, Nabi murka, tapi Nabi enggak menyuruh mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya mereka tetap kaum muslimin, diberikan uzur karena kebodohannya. Begitu juga ibu antum, karena tidak tahu karena kebodohannya, ya insyaallah Allah akan mengampuninya. Antum doakan saja karena dia tetap muslim, kecuali kalau dia jelas-jelas mengerjakan perbuatan yang dia tahu dan sudah sampai hujah kepada dia. Ya umumnya orang-orang yang mengerjakan karena kebodohan, kejahilan, maka antum bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tetap dia sebagai seorang muslim. Nah, wallahu alam. Tayyib, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat dari penelpon yang berikutnya, ada Pak Dede di Ciawi Bogor. Silakan Pak Dede. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Dede. Iya Pak, mau nanya tentang luasnya kuburan itu kira-kira bagaimana, soalnya di depan rumah saya banyak kuburannya gitu. Iya. Jadi yang enggak boleh sholatnya di sekitar berapa meter dari kuburan gitu, Pak. Begitu. Iya, Pak. Baik. Ya. Nah, begitu saja, Pak ya. Terima kasih. Iya, nah. Makasih, Pak. Nah, sebenarnya iya, kuburan itu makam dalam Islam itu. Iya. Itu ada tempat sendiri. Jadi bukan di setiap rumah segala macam. Iya. Jadi ada makam untuk kaum muslimin di zaman Nabi, ada juga makam untuk kaum kafirin. Jadi itu ditempatkan di pemakaman. Jadi mayat itu bukan dikuburkan di rumah atau di samping rumah atau di sekitar rumah, tapi mayat itu dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Sebab dengan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, maka kubur muslimin akan ada banyak yang ziarah, mendoakan mereka, memohonkan ampun buat mereka. Kemudian juga banyak lagi manfaatnya, orang akan ingat kepada mati, akan ingat kepada akhirat, akan bisa melembutkan hati dan yang lainnya, manfaat dari ziarah kubur. Tapi dengan dimakamkan di samping rumah segala macam, ini tidak sesuai dengan syariat. Kalau bagaimana kalau memang ada di sekitar atau di samping rumah dia sholat, ya boleh, karena dia tidak mengkhususkan untuk menghadap ke kubur itu. Dia sholat di rumahnya. Wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut dari Ibu Isa di Depok, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih Ustaz, di belakang saya ada masjid, tapi ada kuburan. Suami kan gak sholatnya di sono. Waktu ada pengajian, Ustaznya bilang gini Ustaz, katanya kuburan yang dipermasalahkan, sampai orang sini gak mau sholat di masjid sini sampai lari ke masjid lain gitu. Bagaimana saya menyikapi Ustaz? Iya. Syukran. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke permasalahan kuburan. Nah, masalahnya. Orang masalahnya al-wa'dul ya'ni. Itu ada nanti ibu bisa baca di buku larangan mendirikan masjid dan kuburan. Nah. Di poin ke-52 di syarah akidah nanti ibu baca. Artinya memang tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan, tidak boleh. Nah. Karena dalam Islam tidak ada dan tidak boleh bersatu antara masjid dengan kuburan. Ya. Baik, jazakallahu khairan dan semoga bermanfaat untuk Ibu. Kami persilakan untuk selanjutnya di penelpon yang ketiga di kesempatan ini. Kami berharap juga pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita mengenai al-wa'du wal-wa'id. Kami angkat yang berikut. Halo. Halo. Iya, silakan Bapak, dari mana dengan siapa, Pak? Dari Sunaria Cikarang. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, jadi saya telah mikir lama sekali gitu ya. Gimana menentukan antara hadis yang katakan bahwa akan putus tiga hal bila orang itu sudah meninggal, yaitu kecuali tiga hal kan gitu. Kemudian di lain sisi ada hadis juga bahwa kita disuruh mendoakan saudara kita yang sudah meninggal gitu. Iya. Kemudian juga anak boleh beramal untuk orang tua yang sudah meninggal gitu. Ya. Kira-kira gimana matukan itu, Pak? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Artinya gak bertentangan, semuanya gak bertentangan. Nah. Artinya dalam hadis Nabi bahwa idza matal insan in qata maluhu ila min thalathin sadaqatin jariyah wa ilmin intafa'u wa lam yusalli yad'ula. Apabila seorang anak Adam, seorang manusia meninggal, putuslah seluruh amalnya kecuali sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang mendoakan. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa seluruh amalnya dia akan hapus kecuali tiga, sedekah jariyah, dari amal-amal saleh yang dia lakukan itu akan tetap mengalir. Kemudian anak ilmu yang bermanfaat, kemudian anak saleh yang mendoakan. Kalimat dari anak saleh yang mendoakan bukan sebagai pembatas bahwa anak saleh saja yang mendoakan, berarti kalau seorang anak soleh mendoakan gak akan sampai, tidak, karena ayat dengan hadis gak akan bertentangan. Dalam ayat Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sudah mereka sesudah muhajirin dan ansar, mereka berdoa rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang yang lebih daripada kami beriman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah. Engkaulah Maha Pengampun dan Engkaulah Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang sesudah mereka sudah muhajirin ansar berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa ya Rabb kami, ampunlah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh engkau Maha Penyantun dan engkau Maha Penyayang. Nah, ini doa orang yang beriman kepada saudaranya yang beriman itu sampai. Jadi tentang orang menyolatkan jenazah, mendoakan kaum mukminin sampai. Yang tidak akan sampai itu kalau dia sengaja melakukan salat sunat, salat sunatnya dikirim untuk mereka, atau dia baca al-fatihah, al-fatihah dikirim untuk mereka, nggak akan sampai. Tapi anak yang soleh, yang dia melakukan amal soleh, itu sampai kepada orang tuanya. Tapi untuk orang lain tidak. Itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga Al-Hafidz Mukatsir ketika menafsirkan ayat di dalam surah An-Najm, wa an laisal insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Artinya seorang itu dia tidak akan mendapatkan melainkan apa yang usahakan. Disebutkan di dalam surah An-Najm di ayat 39. Wa an laisal insani ma sa'a. Wa an laisal insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Jadi kalau seorang mendoakan orang mukmin secara umum sampai. Seperti kita menyolatkan jenazah, sampai doa kita mohonkan ampun untuk mereka. Sampai. Jadi tidak bertentangan antara ayat dengan hadis itu, tidak bertentangan, sama sekali tidak bertentangan. Bisa dudukkan semua pada tempatnya. Ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz, dan masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan berikutnya dari pertanyaan terakhir Pak Yanto di Depok Ustaz. Ustaz, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40 dinyatakan bahwasanya penghuni neraka tidak dapat masuk surga sebelum adanya unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Yang jadi pertanyaan siapakah yang dimaksud dari mereka yang mendapatkan ancaman tersebut? Bagaimana dengan umat Islam yang sebagaimana yang kita ketahui pendapatnya bahwa mereka tidaklah kekal di dalam api neraka? Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Ya, ayat yang tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 40 berkaitan dengan orang-orang kafir. Allah berfirman tentang orang kafir. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sam'il khiyat wa kadzalika najzi al-mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Maka selanjutnya Allah menyebutkan di ayat 41, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi zalimin. Baru setelah itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, orang-orang kafir, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya dan enggak akan mungkin masuk surga. Sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Unta besar, lubang jarum kecil enggak mungkin. Jadi Allah memberikan permisalan kepada mereka yang mereka bisa faham. Artinya enggak mungkin yang namanya orang kafir, yang betul-betul dia kafir, bukan orang Islam, ini kira-kira bukan orang Islam, ini orang kafir, maka mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi kita bicarakan tentang ancaman bagi orang kafir, jelas tadi ayatnya sudah saya bacakan ayat-ayatnya tentang orang kafir di halaman 392 di poin yang ke-4 pembahasannya. Jadi Al-Sunnah menjelaskan tentang orang-orang kafir, musyrikin, munafikin, mereka tempat yang neraka, kekal dan neraka selama-lamanya. Nah, tapi bisa kelahiran atas materinya Ustaz. Ya, cukup sampai di sini. Bagian dari apa yang kita bahas tentang al-wa'd wal-wa'id kepada ikhwan dan akhwat dan kepada seluruh pendengar di Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa dari apa yang kita bahas dari al-wa'd wal-wa'id, ini masalah yang penting tentang janji Allah kepada orang-orang yang berbuat baik, beramal saleh. Dari kalimat al-wa'd yaitu janji, maka kita berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal soleh. Begitu juga tentang masalah setiap jiwa itu pasti akan mati. Di situ ada anjuran untuk kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal taat, dan kita jangan menyia-nyiakan sedikit pun juga amal itu. Sekecil apapun amal itu kita lakukan, sebab amal sekecil apapun itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Bahkan ada satu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seorang yang berjalan di satu jalan, kemudian dia mendapatkan di tengah jalan itu duri, satu batang duri yang mengganggu orang-orang yang lewat. Kemudian disingkirkan duri itu, lalu Allah bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya. Allah bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya. Jadi amal-amal soleh sekecil apapun jangan dianggap perbuatan yang remeh. Kita berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian juga khanafiddin, azakumullah, dari al-wa'id, ancaman, juga kita harus hati-hati. Artinya ancaman ini akan terkena kepada setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Karena itu gak boleh orang menganggap remeh perbuatan dosa-dosa besar, perbuatan maksiat. Sebab bisa jadi akan terkena kepada orang itu di dunia dan juga nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, ikhwanuddin jazakumullah, meskipun kita melakukan amal-amal soleh, sebaik apapun amal soleh kita, kita enggak bisa menentukan, memastikan diri kita bahwa kita masuk surga. Kita enggak tahu tentang akhir kehidupan kita. Makanya kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan iman kita. Maka Nabi selalu berdoa dan sering Nabi berdoa dan selalu berdoa, selalu berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. agar tetap dalam agama, istiqomah dalam amal saleh, dalam iman, dalam ketaatan, dalam pemahaman Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi Salaf, sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Minta tetapkan, selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi lazim. Karena jelas sudah kita bahas, ada orang yang beramal dengan amal ahli sorga, tinggal sejengkal lagi, kemudian dia beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka, waliyadzubillah. Dan seorang ditentukan dengan akhir kehidupannya, bukan sekarang, kita tidak tahu tentang sekarang ini, tapi akhir kehidupan itu, baik atau tidaknya orang itu dari surga neraka, ya akhir kehidupannya. Adapun sekarang kita jangan tertipu dengan banyaknya orang melakukan amal, dan juga kita jangan merasa ujub dengan amal-amal kita, dan juga jangan sekali-kali memastikan orang itu masuk neraka. Kemudian yang khanifu jin azafullah, yang harus timbulkan juga bagi kita, yaitu al-khawf wa-raja, cinta kepada Allah, syukur kepada Allah SWT, takut kepada Allah, dan takut juga kepada su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Dan juga kita mohon, mengharap kepada Allah kebaikan, mohon rahmat Allah, mohon kepada Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan mohon kepada Allah al-jannah, surga, agar kita dimasukkan ke surganya. Ya itu saja, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya, dan juga buat akhwat dan semua yang ada di Radio Roja, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqamah dan semanhaj, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan dijadikan kita termasuk ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. وصلنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته